Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله رحمني ورحمكم الله kita masih melanjut insyaallah belajar kita membaca kitab Ithaful Qari Ta'liqat ala Sarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita masih membaca kelanjutan dalam bab Al-Khuruj min At-Tariq ala Wajhain. Bab keluar dari jalan kebenaran itu ada dua macam golongan manusia. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang tergelincir dari kalangan ahlul haq. Orang-orang yang tidak ada kesengajaan dalam terjatuh ke dalam kebatilan. Dan yang dia inginkan itu adalah al-haq. Tapi sebagai manusia biasa, dia tergelincir dan terjatuh ke dalam penyimpangan. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini tidak boleh diikuti tergelincirannya dalam keadaan orang seperti ini, jenis golongan yang pertama dari kalangan para ulama ahli sunnah, tetap kita muliakan, tetap kita ambil ilmunya dalam perkara yang tidak ada kesalahannya. Dan kita tetap menghormati dan memuliakannya. Adapun golongan yang kedua adalah seorang yang menentang al-haq. Seorang yang memang tahu dirinya salah. Bukan lagi tergelincir, tapi dia menentang dari al-haq. Dan dia menyelisihi jalannya ahlul haq. Maka orang ini adalah dolun mudil. Orang yang sesat lagi menyesatkan. Yang sepantasnya untuk manusia ditahzir darinya, diperingatkan darinya. Kita lanjut perkataan Al-Imam Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadza fihi wujubur radd, wujubur raddi 'ala al-mukhalifi. Maka dalam hal ini wajib untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Ya, orang-orang yang menginginkan menyebarkan kebatilan, orang-orang yang menginginkan menyebarkan penyimpangan di tengah-tengah manusia, hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Wa aksu ma yaquluhu ulaika, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh mereka-mereka, orang-orang yakulun yang mengatakan utruku arududa, tinggalkan baku bantah. Da'un nasa, ya, wa da'un nasa kullun lahu ra'yuh, biarkan manusia, setiap orang boleh berpendapat apa saja. Ya, silahkan, mau pendapat A, pendapat B, pendapat C, jangan dibantah. Wahtiramuhu, harus kita menghormatinya. Nah, ini ucapan orang-orang sekarang. Dalam keadaan membiarkan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, ya, tidak boleh dibantah, tidak boleh diterangkan kesalahan-kesalahannya. Dengan alasan hurriyatu ra'yi, kebebasan berpendapat. Hurriyatul kalimah, kebebasan berbicara. Bihadza tahlikul ummatu, dengan ini umat binasa. Ya, iyadzambillah, gara-gara adanya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, maka umat dalam keadaan apa? Binasa. Fatalimana azinullah yakum, karena tidak ada ingkarul mungkar. Ada orang menyebarkan kebatilan, ada orang menyebarkan kemungkaran, justru dibiarkan dan tidak boleh untuk dibantah. Ya, subhanallah. Inilah yang menjadi asbab kebinasaan suatu bangsa. Khatari mana azinallah yakum. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran. Ya, jangan membiarkan kemungkaran. Qala as-salafu masakatu an amsali haula. Kata Syekh Wirahullah, para salaf itu dalam keadaan tidak pernah mendiamkan orang-orang semisal mereka ini. Ya, orang-orang yang menyimpang, menyebarkan penyimpangan, menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebid'ahan, itu tidak pernah dibiarkan oleh para as-salafus saleh radhiyallahu alaihim ajmain. Bahkan barakallahu fikum, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau sempat menyebutkan ar-raddu 'alal mukhalif min usulil Islam. Membantah orang-orang yang menyimpang itu termasuk prinsip daripada prinsip-prinsip agama Islam. Ya, termasuk prinsip daripada prinsip agama Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, minhu ayatun muhkamat, di antara kitab tersebut ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, dan itulah ummul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada ayat-ayat muhkamat yang jelas, ayat-ayat mutasyabihat yang samar bagi sebahagian orang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, dalam hatinya ada penyakit hawa nafsu, maka dia cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, mentakwil, menafsir-nafsirkan, dipelintir sana-sini ayat-ayat mutasyabihatnya. Ayat-ayat masih samar, ya, sehingga apa? Ittiqal fitnah, dia menginginkan adanya fitnah, penyimpangan. Dia menginginkan untuk membuat kesesatan di tengah manusia. Ittiqal wattiqal at-ta'wili, karena ingin mentakwil-takwil sesuai hawa nafsunya, ya, ingin mentakwil-takwil sesuai hawa nafsu yang diinginkan. Tayyib. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ya, beliau mengatakan terkait ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu Wahai Aisyah, kalau engkau melihat ada orang-orang yang yattabi'una ma tasyabaha minhu, suka mengikuti ayat-ayat yang masih samar darinya, ya, orang-orang yang suka mentakwil-takwil ayat atau hadis untuk menyebarkan kebid'ahannya, menyebarkan hawa nafsunya, ya, faulaikil ladzina samallahu, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Ya, siapa? Orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Berdalil dengan ayat untuk mendukung hawa nafsunya. Berdalil dengan ayat ini, ayat itu untuk mendukung kebid'ahannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, fahdharuhum. Maka tahdirnya, atau hati-hati engkau dari mereka. Ya, hati-hati engkau dari mereka. Kata limana azinallah yakum. Ya, dalam keadaan apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, fi hadzal hadis at-tahdzir min mukhalatati ahli az-zayikh wa ahli al-bid'ah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya tahdzir. Apa itu tahdzir? Memperingatkan umat dari bergabung, bergaul dengan ahlu zayikh, ahli kesesatan. Wa ahlil bidah atau ahlil bidah. Ya. Dalam keadaan apa? Mereka ini harus ditahdir, diperingatkan umat. Hati-hati antum jangan duduk sama dia. Hati-hati antum jangan bersama dia. Kenapa? Karena dia punya penyimpangan, karena dia punya kesesatan. Karena dia mentakwil ayat. Ya, mentakwil ayat dipelintir-pelintir untuk mencocoki kebid'ahan dan penyimpangannya. Ya, ini keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang jadi syahid ya ikhwah barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak mendiamkan orang-orang yang berbuat kesalahan. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kita mewaspadai orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang hak, dari jalan as-siratal mustaqim yang lurus. Ya, sehingga bukan termasuk metode ahlu sunnah mendiamkan orang-orang yang menyimpang, mendiamkan orang-orang yang berbuat salah, agar tidak diikuti kesalahannya, agar tidak diikuti kebid'ahannya dan penyimpangannya. Ya, kata al-imam atau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, bal fadhuhum, bahkan hendaknya dibongkar, ya, dibongkar kedoknya, karena dia berbaju salafi misalkan, atau berbaju sebagai seorang yang mengajak kepada al-haq. Mereka berbaju seperti, berpenampilan seperti orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, padahal mereka mengajak kepada hawa nafsu, ya, mengajak kepada penyimpangan, mengajak kepada ya tambillah perkara yang menyelisih as-siratal mustaqim. Maka wajib, ya, untuk menerangkan keadaannya, waraddu alaihim, dan membantahnya. Ya, li'ilmihim bi khatarihim 'alal ummah. Ya, karena apa? Diketahui akan bahayanya mereka terhadap umat. Ya, ikhwatul iman azinallahu yakum. Kalau ada seorang yang membuat orang tersesat di jalan-jalan dunia. Ya, ketika ada rambu-rambu jalan yang harusnya tentena ke sana, yang harusnya ampana ke sana, dibalik. Ya, ada orang tukang bolak-balik begitu. Sehingga banyak orang tersesat. Yang enggak tahu jalan lewat situ tersesat. Enggak tahu jalan lewat situ tersesat. Maka orang yang suka bolak-balikan jalan kayak tadi itu butuh untuk diingatkan. Ya. Orang-orang seperti itu butuh untuk ditahdzir. Hati-hati, jangan dengar ucapan dia. Kenapa dia suka menyesat-nyesatkan orang? Ini dalam urusan dunia. Terus gimana kalau jalan menuju surga? Ya, semua orang bersemangat menuju surga. Semua kaum muslimin bersemangat untuk berusaha, beramal, beribadah, ingin menuju surga. Tapi ternyata ada orang-orang yang dengan hawa nafsunya, ya, dia dalam keadaan mengajak manusia kepada kebid'ahan, kemungkaran, menyelisih sunnah, perkara-perkara yang menyelisih sunnah, tapi kemudian dibungkus dengan kebenaran, dibungkus dengan al-haq, seolah-olah itu adalah kebenaran. Ya, dan tidak ada orang yang bisa menerangkan kedoknya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu wajib bangkit untuk menerangkan kondisinya dan jangan untuk didiamkan. Ya, barakallahu fikum, kata beliau, wa nahnu la yasauna an naskuta an syarrihim. Maka kita enggak ada kelapangan bagi kita untuk mendiamkan kejahatan mereka. Enggak boleh didiamkan. Bala buddha min bayani ma'anzalallah. Bahkan harus menjelaskan segala apa yang Allah turunkan. Ya. Wa illa fa innana nakunu katimin. Kalau kita diamkan, maka kita ini termasuk orang yang mendiamkan atau menyembunyikan al-haq. Ya, kita termasuk orang yang menyembunyikan al-haq. Ya, yang sebagian para ulama menyebutkan orang yang menyembunyikan al-haq itu seperti asyaiton al-akhras. Ya, asakit anil haqqi syaitonun akhrasu. Orang yang mendiamkan ya kebenaran, afan, orang-orang yang tidak mau menerangkan kebenaran atau orang-orang yang mendiamkan kesalahan, tahu ini salah, tahu sana menyimpang, didiamkan sehingga banyak orang ikut, banyak orang terjatuh ke dalam kesalahan, banyak orang terjatuh ke dalam kebid'ahan, penyimpangan dalam keadaan dia diam, dia enggak mau menerangkan. Maka orang ini kata para ulama ibaratnya seperti syaitan yang bisu. Ya, seperti syaitan yang bisu. Kenapa ya ikhwah? Karena dia tidak mau menjelaskan ini salah, ini menyimpang, ini keliru, jangan diikuti. Tapi didiamkan kesalahan orang tersebut sehingga banyak diikuti oleh manusia. Ya, dan orang yang tahu seperti itu dianggap sebagai syaitanun akhras. Ya, kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, hadza qalahu ba'du salaf, ini sebagian ucapan para salaf. Ya, laisa hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innama qalahu ba'dul ulama, ini adalah ucapan sebagian ulama. Asaqit anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang ya diam, tidak mau menerangkan kebenaran. Ya, itu seperti apa? Syaitan yang bisu. An-natiq bil batil syaitanun natiq. Dan orang yang mengucapkan kebatilan, maka itu adalah syaitan yang berbicara. Ya, orang yang mengajak kepada kebatilan, mendakwahkan kepada kebatilan, mengatakan ini jalan ke surga, padahal bukan. Mengatakan ini jalan ke surga, padahal itu jalan kebid'ahan yang menyelisih sunnah. Ya, maka ini adalah syaitanun natiq. Syaitan yang apa? Natiq, yang berbicara. Qala liman azinallahu'alaikum, sehingga enggak boleh, ya, kata beliau, walladzi yaskutu 'anil haqqi ma'al qudrah wa la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar wa la yughayyiru ma yajibu taghyiruh wa yaskutu wa huwa yastati'u an yatakallam wa hadza yuqalu lahu syaitanun akhrasu. Maka orang-orang yang mendiamkan al-haq, ya, dia mampu untuk menjelaskan al-haq, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak merubah apa yang wajib dirubah padahal dia bisa, dia diam, tidak mau, ya, dia dalam keadaan apa? Diam dalam keadaan dia bisa untuk mengingkari, bisa untuk menjelaskan, ya, tapi dia tetap diam, ya, maka orang seperti ini syaitanun akhrasu, itu syaitan yang bisu, ya, para ulama menyebutkan demikian, ya, dan billahi khatali manazinallahu yakum, sehingga wajib kata Syekh Shalal Fauzan kembali ke sini, wajib bagi kita untuk apa? Menerangkan, ya, ini yang benar, ini yang salah. Ya, ini yang benar, ini yang salah. Ya, ini yang mencocoki al-haq, yang ini tidak sesuai dengan al-haq. Jangan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi. Ya, kata beliau dalam keadaan apa? Qala Allahu fihim. Allah berfirman tentang orang-orang yang menutup-nutupi al-haq. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnas. Setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab. Ya, tapi ternyata mereka-mereka justru menyembunyikannya. Mereka justru menutup-nutupinya. ulaika alladzina ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah melaknati mereka, dan orang-orang yang melaknat juga melaknat mereka. Subhanallah. Kenapa bisa dilaknat oleh Allah? Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Sebabnya karena menyembunyikan kebenaran. Ya, menyembunyikan al-haq. Tidak mau menerangkan kepada manusia. Ya, membiarkan kebatilan, membiarkan penyimpangan kesesatan tersebar di tengah-tengah manusia tanpa dijelaskan. Ini salah, ini benar. Orang ini benar, orang ini menyimpang. Dia diamkan semuanya. Maka orang ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari orang-orang yang melaknat. Maka kata beliau, "Fala yaqtasirul amru 'alal mubtaji." Sehingga yang namanya perkara ini, ya, itu tidak hanya ditujukan kepada ahli bidah saja. Celaan, ya, kemudian tahdziran itu tidak cukup untuk ahlul bidah saja. Bal yatanawalul amru man sakata anhu, bahkan perkara ini itu juga terkena kepada orang-orang yang mendiamkan kebatilan atau mendiamkan ahlul bidah. Ada ahlul bidah, ahlul batil, dia diam. Enggak mau menjelaskan. Ada orang-orang yang menyimpang, dia diam. Ya, ahlu sunnah ngakunya, tapi ternyata dia diamkan. Ya, penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan yang merajalela di tengah-tengah umat, dia enggak terangkan, dia enggak jelaskan. Kesyirikan-kesyirikan dan yang lainnya dari kemungkaran, dia tidak jelaskan kepada umat sehingga umat dalam keadaan kebingungan. Tidak lagi tahu mana hak, mana batil. Ya, dia diamkan yang seperti ini. Maka ini orang ini kena. Ya, terkena daripada kejelekan tersebut atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yatanawaluhu dhamm wal iqab. Maka orang yang seperti ini itu terkena celaan dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Terkena. Kenapa? Li annal wajiba al bayan wa tawdihu lin nas. Karena wajib, perkara yang wajib itu adalah al bayan wa tawdih. Dia harus mengeluarkan bayan, penjelasan. Tawdih, keterangan. Ya, diterangkan kepada manusia tentang kondisi yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi. Jangan kemudian disembunyikan. Ya. Wa hadhihi wadhifatur rududi al-ilmiyati. Maka ini adalah tugas untuk melakukan bantahan ilmiah, rudud-rudud ilmiah. Ya. Al-mutawaffiratil an fi maktabatil muslimin. Yang mana ini banyak terpenuhi, ya, banyak terdapat sekarang ini di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Ya, subhanallah. Khadaliman azinullayakum. Dalam keadaan apa? Para ulama senantiasa bangkit. Sampai sekarang. Dan insyaallah ila yaumil qiyamah. Termasuk ciri khas daripada al-taifal mansuro, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa membela agama ini, berjuang dengan lisan. Ya, berjuang dengan apa? Lisan, membela agama ini, tidak membiarkan orang-orang ahlul batil menyebarkan kesalahan di tengah-tengah umat. Ya, tidak membiarkan ahlul batil itu menyebarkan penyimpangan-penyimpangannya di tengah-tengah umat. Dari sejak zaman dulu, ya, sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya. Kita baca misalkan kisahnya Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Afan, Yahya bin Sa'id rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, Sa'altu Malikan wa Thawri wa Laith. Ya, Ibn Sa'ad. Wal-Auza'i. Aku pernah bertanya kepada Imam Malik, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Laith bin Sa'ad, dan juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Ini imam-imam ahlu sunnah di zamannya. Ditanya tentang apa? Anir rajuli yuttahamu fil hadis awala yahfadhu. Ada seorang yang tertuduh hadisnya. Atau orang yang enggak hafal hadisnya. Salah-salah hadisnya. Kadang dia menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW demikian. Padahal salah. Padahal keliru. Ya. Atau orang-orang yang tertuduh, jangan-jangan dia ini kadang berdusta. Jangan-jangan dia ini kadang memalsukan hadis. Nah, orang-orang yang seperti ini gimana? Maka mereka, Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, dan juga Al-Imam Al-Auza'i rahimahumullah, mengatakan, bayyin amrok, jelaskan perkaranya orang ini. Ya, jelaskan perkaranya orang ini. Kalau memang dia orang yang salah, orang yang ada kesalahannya, kekeliruannya, jelaskan. Jangan ditutup, tutupi. Ya, sampai ada orang berkata, Al-Imam Muhammad bin Bandar Al-Jurjani rahimahullah mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ya, innahu yazkulu alaiya an aqul fulan kaza fulan kaza. Wahai Imam Ahmad, berat bagi saya untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Ya. Saya berat mengatakan demikian. Kalau orang sekarang bilang takut ghibah. Menyebutkan si fulan begini, si fulan begitu, diterangkan kesalahan-kesalahannya. Apa jawab Imam Ahmad? Beliau rahimahullah mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kalau engkau diam, aku juga diam, maka kapan orang yang tidak tahu akan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif? Mana hadis yang sabda Rasulullah sebenarnya atau yang palsu? Atau kalau terkait permasalahan-permasalahan fitnah, ya, di zaman fitnah-fitnah misalkan, ya. Kalau kita diamkan, kita udah tahu yang ini salah, yang ini benar. Kemudian kita diamkan. Kita enggak mau bicara. Ya. Maka kapan orang yang tidak tahu menjadi ngerti pihak yang salah dan pihak yang benar? Ya. Mana yang di atas salah dan mana yang di atas kebatilan? Maka harus diterangkan. Ya, tidak boleh untuk kita mendiamkan, dan ini bukanlah termasuk ghibah. Ya, menjelaskan kondisi orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang menyimpang dari al-haq, ya, itu bukan termasuk ghibah. Ya, nanti akan kita baca insyaallah kalamnya Imam Nawawi rahimahullah, dan juga Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Ya. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqifu ahabu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Wahai Rasulullah, wahai Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang yang berpuasa, salat sunnah, puasa sunnah, kemudian beriktikaf. Apakah orang ini lebih engkau cintai ataukah orang-orang yang berbicara mengkritisi ahlul bid'ah, yang menerangkan penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah? Mana yang lebih baik wahai Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullah, fa innama, kata beliau, idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia salat sunnah, kalau dia berpuasa sunnah, kalau dia beriktikaf, maka itu kemaslahatannya, kebaikannya untuk dirinya saja. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Kalau dia berbicara mengkritisi ahlul bid'ah, maka itu untuk kemaslahatan itu kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak tertipu dengannya. Kaum muslimin tidak mengikuti kebid'ahannya karena tahu sudah diterangkan akan penyimpangannya orang ini. Ya, wa hadza afdal, dan ini hukumnya lebih afdol daripada sholat sunnah, puasa sunnah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya, para ulama sudah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang membantah ahlul bidah itu ibaratnya para mujahidin berjihad dengan lisan. Ya, dan ini tidak semua orang bisa. Kalau jihad dengan senjata, banyak yang bisa. Ya, yang penting fisik kuat, tenaganya kuat, niatnya ikhlas, masya Allah bisa. Tapi kalau berjihad dalam bab ar-rujud alal mukhalif. Ar-rujud alal mukhalif. Membantah orang-orang ahlul bidah yang menyimpang dan seterusnya. Maka tidak bisa dilakukan. Kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Khataliman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita wajib ya untuk menerangkan kondisi yang demikian. Jangan untuk mendiamkan. Ya, dan ini termasuk prinsip daripada prinsip as-salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau mendiamkan, kita kena ayat tadi. Ya, terkena ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Baik. Kata beliau, "Kullu hatadzubu 'ani siratal mustaqim." Jadi kitab-kitab kaum muslimin yang di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin itu semuanya dalam keadaan membela ya as-siratal mustaqim. Ingin berjuang, berjihad membela as-siratal mustaqim. Karena banyak orang yang ingin menyimpangkannya. Banyak orang yang ingin membuat pengkaburan dari as-siratal mustaqim dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam beragama. Ya, sehingga apa? Bangkit para ulama, bangkit para da'i ahlu sunnah, ya, untuk menerangkan jalan yang benar, menjelaskan, ya, membongkar kedok-kedoknya orang-orang yang mengaku-ngaku berdakwah ke dalam as-siratal mustaqim padahal bukan. Ya, sehingga itulah tugasnya mereka. Tuhadziru min haula, mentahdir dari mereka. Ya, fala yurawiju hadhil fikrata, maka tidak boleh untuk dipromosikan model pemikiran semacam tadi. Ya, pemikiran tadi ya atau yang sering biasa disebut pemikiran apa? Kebebasan beragama atau kebebasan berpendapat. Mau bicara apa saja silakan. Mau beragama apa saja silakan. Mau berucap apa saja silakan. Ya, enggak boleh untuk dilarang, enggak boleh untuk dikritisi. Harus memuliakan semua pendapat, harus memuliakan semua perkataan manusia. Jangan saling mengkritisi. Ya, fikratu hurriyatir ra'yi wa hurriyatil kalimah wa ihtiramil akhar. Ya, pemikiran yang seperti ini, ya, pemikiran kebebasan berpendapat, kebebasan berucap, ya, kebebasan berpendapat, berucap, bertutur kata, ya, ini enggak boleh dibiarkan. Ya, enggak boleh bebas. Kalau salah, terangkan. Kalau keliru, harus dijelaskan keadaannya. Ya. Kata beliau, illa mudallilun katimun lilhaqti. Ya. Tidaklah yang menyebarkan perkara pemikiran seperti ini, ya, kecuali seorang yang menyesatkan dan menyembunyikan kebenaran. Ahlu sunnah, dia tidak akan pernah membolehkan kebebasan berpendapat. Semua pendapat harus disesuaikan, harus cocok dengan Alkitab sunnah. Semua pendapat, ucapan, perbuatan harus dicocokkan dengan Alkitab sunnah. Ya, kalau tidak sesuai dengan Alkitab sunnah, harus diperingati. Harus ditahdir umat darinya. Enggak boleh didiamkan. Ya, barakallahu fikum. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang pengikut hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ya, nahnu qasadna al-haqqa. Dan kita semuanya dalam keadaan menginginkan kebenaran. Wa ma qasadna an nujarrihan nasa. Dan kita tidak bertujuan untuk menjarah manusia, ya, menjelekkan manusia. Aw natakallamu finnas, atau kita bukan untuk apa? Mengkritisi manusia. Tapi yang kita maksud, tujuan kita menerangkan kebenaran. Ya, bukan untuk menjatuhkan kredibilitas individu tertentu, tidak. Tapi kita cuma ingin menjelaskan orang ini salah, orang ini keliru, orang ini dijauhi. Ya, kenapa? Karena pemikirannya berbahaya. Ya, orang ini berbahaya. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran yang menyelisih sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yang mengandung kebid'ahan. Yang Rasulullah s.a.w. mengatakan, ya wa syarrul imu wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang dia dadakan dalam agama. Kebid'ahan. Ya, sehingga kita jelaskan. Agar orang tidak tertipu dengannya. Ya, al-qasdu huwa bayanul haq. Sehingga maksud kita, tujuan kita, enggak ada niatan lain. Enggak ada niatan merasa paling suci, enggak ada niatan merasa paling benar, enggak ada merasa niatan kalau kita ini adalah orang yang paling sempurna, tidak. Kita cuma ingin menjelaskan orang ini salah, ya, yang benar demikian. Kita ingin mengangkat kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada manusia. Hadhihi amanatun hammalahallahu al-ulama, karena ini adalah amanah yang Allah bebankan ke pundak-pundak para ulama. Ya, wala yajuzu sukutu an amsalih haula, maka enggak boleh didiamkan. Ya, orang-orang semacam tadi enggak boleh didiamkan. Dan ini bukan termasuk ghibah. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Ya, mencela seseorang itu bukanlah termasuk ghibah dalam 6 perkara. Ya. Jadi bukan termasuk ghibah. Mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Yang pertama adalah orang-orang yang terzalimi. ya. Orang-orang yang terzalimi. Kemudian dia lapor sama hakim atau lapor kepada yang berwajib. Ya. Wahai apa namanya? Kepada hakim dia katakan atau kepada penguasa ya, untuk mencari pengadilan, si fulan mendzalimi saya. Dia melakukan begini-begini sama saya. Dilapor. Ini bukan ghibah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mu'arrafin, mu'arrifin. Ya. Orang yang kedua adalah orang yang ingin apa namanya? Memberikan ciri ya tentang orang-orang tertentu yang kadang cirinya ini ada mengandung ya seperti ghibah. Seperti oh tuh si fulan sana. Oh iya ya si fulan yang kulitnya hitam. Misalkan. Oh iya si Alan sana yang demikian. Tapi niatnya enggak ada maksud untuk apa? Untuk mencela. Tapi niatnya cuma ingin mengenalkan yang dimaksud fulan yang ini, fulan yang itu. Ya, demikian juga apa? Muhadzirin, orang yang mentahdir. Ya. Ya ini apa? Orang yang ingin menasehati kaum muslimin agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan orang yang menyimpang dari karena ahlul bidah. Ya ini yang termasuk dalam pembahasan kita. Muhadzir, orang yang mentahdir itu bukan termasuk ghibah. Ya, jadi ini bantahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kepada mereka-mereka yang sekarang ini alergi dengan tahdir. Ya, atau alergi dengan rujud ahlul bidah. Mereka menuduh salafin ahlus sunnah sebagai tukang ghibah. Tukang memakan bangkai manusia. Ya, bukan, ini bukan ghibah. Karena mentahdir penyimpangan seseorang itu adalah bagian daripada apa? Perkara yang diperbolehkan bahkan disyariatkan tadi telah disebutkan dalil-dalilnya. Ya, jadi ini bukan termasuk ghibah. Ketika memperingatkan fulan demikian disebut namanya, disebut ya kesalahannya agar dia tidak diikuti oleh manusia, kesalahan-kesalahan dan penyimpangannya. Dan ini bukan termasuk ghibah. Kemudian apa? Mujahirin fiskon. Ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat fasik. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya yang kelima, mustaftin. Ya, orang yang minta fatwa. Orang yang minta fatwa, kadang dia bertanya kepada para ulama, demikian-demikian keadaannya si fulan demikian-demikian. Ya, walaupun lebih bagusnya kalau ditutupi namanya. Ada seorang demikian. Ya, enggak usah disebut nama. Ya, tapi kalau mau disebut nama dalam rangka untuk lebih menjelaskan lagi kepada para ulama, lepas. Ya. Dan ini bukan termasuk ghibah karena dalam rangka meminta fatwa. Kemudian yang terakhir, wa man talabal i'anati fi izalatil munkari, yaitu seorang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Ya, ketika disebutkan di sana si fulan berbuat mungkar, tolong antum yang bisa mengingkarinya. Kalau antum bisa merubah kemungkaran tersebut, ya, si fulan itu melakukan demikian-demikian, kalau bisa diingatkan, diingkari. Subhanallah, disebutkan namanya. Dan ini bukan termasuk ghibah. Jadi kesimpulannya ya ikhwan, mentahdir seorang, menyebutkan kesalahan seorang, itu bukan termasuk ghibah. Bahkan ini termasuk nasihat buat kaum muslimin, agar kaum muslimin selamat dari kejelekan, kebidahan, penyimpangan. Ya. Dan yang demikian ini adalah bagian dari nasihat agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Sedikit kita tambahkan. Lakin ma'al asaf, lau ya'ti alimun yarudu ala amthali ha'ulai qalu hadha mutasarrif. Tapi sekarang menyedihkan kondisinya. Kalau ada orang alim yang membantah mereka-mereka ini, ahlul bidah, maka manusia-manusia banyak mengatakan, wah ini orang tergesa-gesa. Ya. Dan yang lainnya, minal wasawis, dari was-was, bisikan-bisikan, dari syaitan, hadza la yukhadzilu ahlul ilmi. Ya, maka ini tidaklah menggembosi para ahlul ilm. An yubayyinu linnas, ya, untuk menerangkan kepada manusia syarru du'atid dhulal, kejelekan para dai-dai kesesatan, wala yukhadziluhum, ya, dan mereka tidak akan tergembosi, ya, mereka terus bersemangat para ulama walaupun dituduh macam-macam. Para ulama, para duat salafiyin ahlus sunnati wal jamaah senantiasa bersemangat dalam menerangkan al-haq, mentahdir dari ahlul batil, karena ini adalah agama yang mereka yakini dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.